كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. إخوة sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qabla kulli syai, seperti biasa mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu talabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Taib, iftahu as-safha 57. Ya, sekarang kita memasuki halaman 57. Ya, 57. Taib, alan nadkhul ila al-mufradat. Sekarang kita masuk ke al-mufradat. Taib, ikra ya, akhi. Nah, irfa sawtak. Naam, istamil mukabbir as-sawt. Naam, ikra al-mufradat. Al-mufradat. Naam. Tadar. Nah. Alhamdulillah. Nah, baik, perhatikan di sini ya. Baitun syaqqatun raqmun hayyun, ya. Ini semua ismun, ya. Hadhihi kulluha asma. Jadi ini semua adalah isim, ya. Tahu dari mana kalau ini isim? Tahu dari alamatnya. Alamat isim di sini apa? Tanwin, ya. Tun, baitun. Ya, tun syaqqatiyun. Ya, jadi ini alamat daripada isim. Tapi perhatikan di sini tidak memakai alif dan lam. Ya, baitun syaqqatun raqmun hayyun. Ya, tidak memakai alif lam, tidak ada alif lamnya, tidak ada alnya. Ini berarti isim apa namanya? Naam, isim nakira. Ya, isim nakira. Apa itu isim nakira? Naam. Tidak makan, misalnya baitun, kita terjemahkan sebuah rumah, syakkatun, sebuah apartemen, rakmun, sebuah nomor, kemudian hayyun, sebuah lingkungan, gitu kan, seperti itu. Ya. Jadi ini cara menerjemahkannya seperti itu. Taib, kalau kita masukkan alif dan lam, misalnya al-baitu, ya, berarti dia berubah dari isim nakira berubah menjadi isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Definitif, ya, sudah maklum, sudah diketahui. Taib, cara menerjemahkannya gimana kalau misalnya ada alif lam di depannya? Ya, rumah tersebut, rumah itu, intinya sudah diketahui lah, ya, tidak bersifat umum, ya, tidak bersifat umum. Demikian pula dengan syakkatun menjadi asyak. Katu rakmun menjadi ar-rakmu, hayyun menjadi al-hayyu, ya. Taib, yaskunu Yaskunu ini fi'il atau isim? Naam, fi'il. Fi'il apa namanya? Naam, fi'ilun mudhari. Ya, alamat fi'il mudhari-nya di sini apa hurufnya? Ya, dengan mempergunakan ya. Artinya apa? Naam, dia sedang tinggal. Ya. Dan bisa juga diterjemahkan dia akan tinggal. Bal tidak dipakai fi'il madhi kan, tetapi dipergunakan di sini apa? Fi'il mudhari. Taib. Kemudian al-matar al-jami'ah. Al-matar ya isim ma'rifah. Kemudian al-jami'ah juga isim ma'rifah, ya. Kalau al-matar mudzakkar, kalau al-jami'ah muannas. Taib. Intahayna min al-mufradat. Al-an nastamir ila tadrib. Naam. Ba'dahu tafadhal. Naam, silakan, Pak. Naam. Naam. Sil. Sil. Bukan bainal kalimati. Kalau bainal kalimati nanti berubah maknanya. Jadi bainal kalimati. Naam. Naam. Was surati. Naam. Naam, al-munasibati. Taib, tarjim. Taib, ma makna sil? Hubungkan atau sambungkan. Taib. Naam, antara kata dan surah. Surah itu apa? Gambar. Naam. Al-munasibah. Al-munasibah yang sesuai. Ya, al-munasibah yang sesuai atau yang berkesesuaian. Taib, silakan antum sambung gambar pertama, gambar yang atas itu dibawa kemana itu? Ya, dibawa ke bawah. Kemudian hayyun. Hayyun ke atas. Naam, ke atas. Terus. Rokmun bawah. La. Ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Naam, ke bawah. Ke atas, naam. Taib, lanjut. Naam. Naam. Al-akhirah. Naam. Taib. Ya, intahayna min tadrib. Al-an nantakil au nadkhul ila al-hiwar al-thani. Kita sekarang memasuki al-hiwar al-thani atau al-muhadasa al-thaniya. Kita memasuki percakapan yang kedua. Taib. Hadzal hiwar yaduru baina al-musta'jir wal-mu'ajjir. Ya, al-musta'jir wal mu'ajjir. Nanti kita akan lihat al-musta'jiri wa al-mu'ajjiri. Ya, apa perbedaan antara al-musta'jir dengan al-mu'ajjir? Nanti kita akan lihat kalau kita belajar sharaf, kita akan lihat bahwa al-musta'jir dan al-mu'ajjir itu sumbernya satu. Ya, akar katanya satu. Ya, nanti berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan, makna yang kita inginkan, maka dirobalah, ditasriflah, dirobalah bentuknya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Naam. Al-mustajir, qala al-mustajir, assalamu alaikum. Ya, wa ajaba al-mu'ajjir wa alaikumussalam. Al-mustajir, uridu syaqqatan min fadlik. Al-mu'ajjir, ladaina syaqqatun jamilatun. Al-mustajir, kam ghurfatan fi syaqqati. Al-mu'ajjir, fi syaqqati khamsu ghurafin. Al-mustajir, fi ayyi dawrin asyaqqatu. Al-mu'ajjir, asyaqqatu fi dawril khamis. Al-mustajir, uridu musyahadata syaqqati. Al-mu'ajjir, tafaddal udkhul hadha babu syaqqa. Al-mustajir, hadhihi syaqqatun jamilatun. Naam, maratan thaniya. Qala al-musta'jir, assalamu alaikum. Al-mu'ajjir, wa alaikumussalam. Al-musta'jir, uridu syaqqatan min fadlik. Al-mu'ajjir, ladaina syaqqatun jamilatun. Al-musta'jir, kam ghurfatan fi syaqqati? Al-mu'ajjir fi syaqqati khamsu ghurafin. Al-mustajir fi ayyi dawrin asyqa? Al-mu'ajjir fi syaqqati khamsu, afwan, kam ghurfatan fi ladaina syaqqatun jamila. Al-mustajir kam ghurfatan fi syaqqa? Al-mu'ajjir fi syaqqati khamsu ghurafin. Al-mustajir fi ayyi dawrin asyqa? Al-mu'ajjir asyqatu fi ad-dawril khamis. Al-mustajir uridu musyahadata asyqa. Al-mu'ajjir tafaddal udkhul hadha babu syaqqa. Al-mustajir hadhihi syaqqatun jamilatun. Taib, qari rumai bareng-bareng ya. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqati? Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi dawrin asyaqqatu? Asyaqqatu fi ad-dawril khamis. Uridu musyahadata syaqqati. Tafaddal babu syaqqati. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Taib, berdua-berdua baca. Yang satu jadi al-musta'jir, yang satu jadi al-mu'ajjir. Naam, tafaddal. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan. Uridu syaqqatan. Naam. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqati? Kam ghurfatan fi syaqqati? Naam. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Naam. Naam. Fi ad-dawril khamis. Naam. Uridu musahadata syaqqatan. Tayyib. Taib, Abu Ridho ya, sendiri aja baca, biar kita lihat mufradatnya ya. Nah, stop dulu. Taib, al-mustajir. Al-mustajiru. Al-mustajiru ini isim apa? Isim apa fi'il? Isim. Ya. Taib, al-mustajiru ini isim. Isim apa namanya? Isim apa? Naam. Is ala wazni apa? Al mustaf'ilu. Al mustaf'ilu, ya. Ini disebut sebagai apa? ismul fa'il. Ya, jadi ini isim fa'il. Berasal dari akar kata apa? Akar katanya. Karena ini adalah isim fa'il dari wazannya al-mustaf'ilu, ya. Berarti ini adalah apa? Ini mempunyai akar kata. Ya, ada akar katanya. Akar kata dari mana? Dari kata-kata dari ista'jara. Ala wazni istaf'ala. Ista'jara. Is. Naam. Nah, atasnya aja enggak apa-apa. Atasnya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja. Asik. Ista'jara. Ya. Ista'jara juga sama, ada wazannya. Wazannya dari mana? Is staf ala. Nah, is staf ala. Ya, ini namanya fi'lul madi. Ya. Jadi al-musta'jir akar katanya asalnya dari fi'il, dari kata kerja. Fi'ilnya ista'jara. Wazan fi'il madinya istaf'ala. Jadi ismul fa'il ini fi'il madinya, ya. Taib. Apa artinya ista'jara? Ista'jara alladhi. Ayo. Alladhi yasta'jiru. Ya, kan begitu. Alladhi yasta'jiru. Iya, benar enggak? Jadi al-musta'jir alladhi yasta'jiru. Ya. Alladhi yasta'jiru. Apa alladhi? Apa artinya alladhi yasta'jiru? Yang menyewakan apa yang menyewa? Hah? La. Kan al-musta'jir, assalamu alaikum. Terus mu'ajir bilang waalaikumsalam. Terus al-musta'jir ngomong lagi. Apa agak situ katanya? Coba dibaca. Naam, fadal. Naam, sebentar. Ya, ini kita lihat dulu. Ini al-musta'jir. Sekarang kita lihat al-mu'ajir, ya. Sekarang kita lihat al-mu'ajir. Al-mu'ajir. Ya. Ini isim apa fi'il? Nya al apa? Wazannya apa? Wazannya apa? Al mufa'ilu. Ya. Al, kita pakai alif lam ya, karena kita ambil dari sini juga alif lam. Al mufa'ilu. Berarti ini juga isim. Isim ismul fa'ili. Ya. Ini isim berasal dari kata kerja. Ya, kata kerjanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Kata kerjanya apa? Ajara. Ya. Ajara. Yu'ajiru, ya. Ini kita bahas fi'il madinya aja dulu. Ya, wazannya lagi. Wazannya apa? Ayo, siapa yang tahu wazannya? La, wazannya ajara. La, fa'ala. Ya. Berarti ini fi'lul madhi. Nah. Taib. Ajara artinya alladhi. Ayo. Alladhi yu'ajjiru. Ini afwan bukan ajar ya, mu'ajjir artinya alladhi yu'ajjiru. Baik. Udah tahu perbedaannya. Kalau al-musta'jir berarti apa? Alladhi yasta'jir, yang penyewa ya. Kalau al-mu'ajjir, alladhi yu'ajjir berarti apa? Yang menyewakan. Ya, kalau ini minta menyewa. Mustafil itu meminta. Ya, meminta untuk menyewa. Kalau ini yang menyewakan. Ya, bisa dipahami. Ya, jadi ini akar katanya. Ini isim fa'il. Al-musta'jir sekali lagi, al-musta'jir wazannya al-mustaf'il, timbangannya. Ya, namanya ismul fa'il. Berasal dari kata kerja ista'jara. Wazannya, timbangannya istaf'ala. Artinya al-musta'jir alladhi yasta'jiru, yang minta untuk menyewa, jadi penyewa. Ya. Kemudian al-mu'ajjir ini juga isim. Ya. Isim al-mu'ajjiru isim fa'il. Ya, wazannya timbangannya al-mufa'ilu, ismul fa'il. Ya, berasal dari kata kerja, akar katanya ajjara. Yu'ajjiru ta'jir, mu'ajjir maknanya alladhi yu'ajjiru. Ya, jadi ini fi'il madhi, ya, wazannya fa'ala, kemudian dia adalah fi'il madhi. Naam. Taib, bisa dipahami sampai di sini? Naam. Untuk mengetahui isim fa'il, ya antum harus mau enggak mau harus mengetahui wazan. Contoh misalnya, ada kata kerja ada kata kerja misalnya, apalagi contohnya sebentar ya, ista'mana. Ya, is tak mana. Ah, meminta jaminan keamanan. Iya. Istamana ala wazni istaf'ala. Sama. Meminta keamanan, meminta jaminan keamanan. Nah, isim fa'il, kalau mau tahu isim fa'ilnya ini gampang. Yang penting antum sudah bawa aja ke mustaf'ilun. Ya, mustaf'ilun. Ya. Musta'minun. Apa artinya musta'minun? Al-musta'min artinya yang jaminan. Ya, jaminan keamanan. Jaminan keamanan. Ya, meminta. Jadi ana musta'min berarti saya yang meminta jaminan keamanan. Tapi makanya ada yang disebut sebagai musta'man. Ya, musta'man itu apa? Orang yang diberi, tidak boleh dibunuh. Yang membunuh kafir musta'man, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, jadi musta'man ini ada. Nah, azannya berarti bukan ini yang antum hafalkannya, bukan ya, akan tetapi yang antum hafalkan yang ini wazannya istaf'ala, ya harus kita hafalkan. Nah, ketika wazan rumus sudah kita hafalkan, maka yang lain aplikasinya itu tinggal masukkan ke situ. Seperti ini istakmana berarti musta'minun, ya. Contoh lainnya lagi apa? Contoh lainnya misalnya kita ke sini misalnya ya. Ya. Contohnya misalnya kabbara. Taib kabbara, wazannya apa? Taib. Ini kalau kita mau jadikan isim fa'il, ya sebenarnya gampang. Yang penting antum sudah hafalkan apa wazannya, sudah mengetahui wazannya. Kabbara kalau mau dijadikan isim fa'il, wazannya apa? Sama seperti ini, ya. Jadi mukabbirun, ya. Ala wazni apa? Mufa'ilun, ya. Kabbara kan membesarkan, ya. Ana ukabbiru sauti, saya membesarkan suaraku. Atau saya suruh antum kabbir sautaka, angkat atau keraskan suaramu. Nah, yang membesarkan kan isim fa'il kan? Nah, contohnya itu mik, itu bisa kita katakan itu mukabbiru saut. Jadi yang membesar, pembesar suara. Jadi yang membuat suara itu besar, yaitu mik, mukabbiru saut. Namanya mukabbiru saut. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui Bukan ininya yang ini juga harus dihafal kosakatanya. Tapi dengan antum cuma cukup menghafalkan ini saja istakmana. Dengan menghafalkan wazan itu antum akan apa mentasrif, merubah sesuai dengan yang antum inginkan. Seperti misalnya om meminta keamanan, apa ya artinya? Akar katanya apa ya? Oh, istakmana. Ah, ini fi'il madi. Berarti sedang meminta keamanan, berarti istakminu. Ya? Mintalah keamanan, oh berarti pakai fi'il amr, istakmin gitu kan, seperti itu. Ya. Oh, mau fi'il isim fa'il misalnya, oh berarti ala wazni mustaf'ilun, oh berarti mustakminun. Ya, yang diberikan jaminan keamanan misalnya, oh wazannya mustaf'alun, oh berarti mustakman, seperti itu. Jadi kuncinya adalah dengan mengetahui apa? Mengetahui wazan. Dengan mengetahui wazan selesai masalah. Jadi antum tinggal tahu yang ini saja. Ya, antum tinggal tahu yang ini saja. Ya, kemudian antum tinggal tahu yang ini saja. Insya Allah bisa dikembangkan sesuai dengan yang antum kehendaki. Bisa ditasrif, bisa dirubah sesuai dengan yang kita kehendaki. Naam. Naam. Wazan itu artinya kan timbangan. Mustaf'il ini timbangannya, ini wazannya. Ini namanya ismul fa'il. Isim fa'il, ini wazan. Yang ini ya, yang ditimbang yang ini. Ini timbangannya, ini rumusnya, ini yang dirumuskan. Ya, seperti itu. Ini namanya isim fa'il, mustaf'ilun. Ini saya pakaikan alif lam karena mengikut ke sini. Ya. Jadi ada fi'il madi, nanti akan kita pelajari, ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, kemudian ada masdar, ya. Kemudian ada isim fa'il, kemudian ada isim maf'ul, kemudian ada fi'il amr, gitu kan, seperti itu. Ya. Kemudian apa? Dengan menghafalkan wazan selesai urusan. Ya. Jadi yang lain tinggal kita masukkan saja. Contoh misalnya kalau sulasi mujarrad yang tiga huruf misalnya. Contoh. Ini kita hapus. Kenapa? Naam, ya. Ini spidolnya agak paten ini. Pasti ini. Ini spidolnya yang ini lebih romantis daripada yang ini. karena nempelnya pengen lama. Ya, baik. Contoh misalnya, dakhalah. Ya, ini akar katanya. Ini akar katanya ya. Wazannya apa? Fa'ala. Ya, ini namanya sulasi mujarrad. Ya, jadi hanya tiga huruf saja. Satu, dua, tiga. Ya, ini namanya fa fi'ilnya, ini ain fi'ilnya, kemudian ini lam fi'ilnya. Wazan ini, ya, fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya. Ini wazan, ini yang ditimbang. Nah, dengan bermodalkan ini, kita cukup tahu ini saja, kita akan tasrif, kita akan merubah sesuai dengan yang kita kehendaki, dengan mengetahui wazan. Ya, dengan mengetahui apa? Ya, polanya. Nah, mengetahui wazan ini namar kalau fiq, pola ya. Ya, udah dengan mengetahui ini udah. Apa dari sini kita mau jadikan apa misalnya? Dakhala telah masuk. Orang yang masuk misalnya. Orang yang masuk jadi apa? Dakhilun. Ya. Ya. Wazannya apa? Fa'ilun. Ya. Masuklah. Udkhul. Ya. Ul. Masuklah engkau seorang laki-laki. Masuklah engkau dua orang laki-laki. Udkhula. Masuklah kalian laki-laki. Udkhulu. Masuklah engkau seorang wanita. Udkhuli. Masuklah engkau dua orang perempuan. Udkhula. Udkhulata. Masuklah kalian perempuan. Udkhulna. Nah, ini semua wazan. Insyaallah pelan-pelan kita pelajari, kita hafalkan wazan itu. Nanti gampang. Yang penting tahu yang ini aja. Ya. Kenapa? Yang mana? Iya, itu domir nanti. Domir orang kedua, syukran barakallahu. Orang ketiga, ya, orang kedua perempuan, orang kedua laki-laki, ketiga perempuan, ketiga laki-laki dan seterusnya. Ya, intinya kita harus mengetahui wazan dulu. Oh, kapan selesainya ini kan kita? Ya, makanya subhanallah ya. Orang akan terus mendapatkan. Orang akan merasa pintar itu kalau enggak belajar. Tapi semakin orang belajar, itu pasti kita semakin bodoh. Dari sini aja kan, astagfirullah, banyak banget kita harus belajar, terus belajar, ya. Kita tidak diwajibkan untuk mengetahui segala sesuatu, tapi kita diwajibkan untuk belajar prosesnya itu. Nah, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan begitu kita nanti di hari kemudian ditanya, ya enggak. Tapi dulu belajar enggak gitu loh, itu yang nanti yang dipertanyakan, ya seperti itu. Jadi nggak usah pusing, waduh. Ini aja belum kelar, udhul kok ada lagi udhulu, ya. Ini aja belum kelar, ada lagi udhuli dan seterusnya. Kapan selesainya gitu, ya? Enggak ada selesainya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya seperti itu. Nah, Allah Taala alam bisawab. Fadlan ikra Abu Ridho. Ikra seterusnya. Nah, sebentar. Insyaallah. Ini harus ada minyak nanti. Ah, iya. Ini kayaknya semi permanen ini. Baik. Syakkatun. Syakka. Baik, kemarin kita sudah belajar syakkatun apa? Apartemen. Baik, kenapa syakkatan di sini? Kenapa syakkatan? Kenapa syakkatan? Karena dia di situ apa? Maf'ulun bihi, objek. Ya, uri. Ya, maf'ulun. Ya, dia objek. Makanya dia mansub. Alamat nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Ya, asalnya ini syakkatun. Ya. Sekali lagi bahwa isim itu semua asalnya marfu. Kayak begini marfu. Ya, itu isim, asalnya isim marfu. Dia nanti akan berubah jadi nasab mansub. Ini dia berubah jadi mansub karena dia maf'ul bih. Ya, dia objek, maka dia mansub, ya. Baik, jadi uridu syakkatan. Naam, lanjut. Naam, ladaina syakkatun jamilatun. Ya, ma makna syakkatun jamilatun? Hah? Apa artinya syakka jamilah? Apartemen yang bagus. Syakkatun apartemen, jamilatun bagus. Taib, ada faedah di sini ya. Ladaina dengan indana. Apa perbedaan ladaina dengan indana? Kan sama aja kan? Biasa kan antum dengar kan? Ladaina baitun. Ladaina buyut. Indana buyut. Ladaina buyut. Kita punya rumah. Indana buyut, kita punya rumah. Baik. Apa perbedaan antara ladaina dengan indana? Ada yang tahu enggak? Padahal sama artinya, sama-sama punya kepunyaan. Ladaina, misalnya kalau saya, ladaiya baitun atau ladaiya qalamun. Indi qalamun. Ladaiya qalamun, saya punya pulpen. Indi qalamun, saya punya pulpen. Apa perbedaannya? Ya, yang nampak di depan mata kita. Jadi misalnya begini, ladaina aqlam. Kita punya pulpen. Tapi kalau misalnya kita bilang indana aqlam misalnya, berarti kita punya, tapi enggak ke bawah, enggak nampak di depan mata gitu loh. Paham enggak? Mungkin ada di rumah atau mungkin kita taruh di mobil, tapi ada kita punya tapi tidak di depan mata kita. Ya, itu ada yang berkata seperti itu. Jadi tidak kita bawa misalnya. Ya, atau di pulpen ya, mungkin di rumah atau di mana, yang jelas kita punya. Ya, seperti itu. Naam. Baik, lanjut. Naam. Kam artinya apa? Naam, ismul istifham, ya. Ismul istifham atau adatul istifham. Jadi kam. Kemudian gurfatan, ya. Gurfatan di situ adalah bendanya yang disebutkan. Jadi kam gurfatan. Biasanya kalau setelah kam, ya, setelahnya itu isim, ya, mufrad mansub. Jadi kam ghurfatan. Mempelajari bahwa kam itu terbagi menjadi dua. Ya, kam itu terbagi menjadi dua. Ada kam apa? Istifham, kemudian ada kam apa? Bertanya, seperti kam ghurfatan. Kemudian kadang-kadang di lain waktu bukan untuk bertanya, untuk bertanya. Kalau kam ghurfatan untuk bertanya kan? Tapi ada kam bukan untuk bertanya, hanya untuk memberikan kabar saja. Contohnya banyak dipakai di hadis, di hadis Rasulullah SAW, kemudian dalam Al-Quran juga ada. Contohnya misalnya kam min shaimin, ya itu bukan untuk bertanya, bukan bertanya berapa banyak orang yang berpuasa, bukan, ya shaim itu bukan pertanyaan. Kamnya di sini bukan apa namanya istifham, akan tetapi apa, khabariyah, ya. Jadi kata kepada kita bahwa banyak loh orang yang lapar dan dahaga saja, bisa difahami. Nah itu perbedaannya, ya. Dalam Al-Quran misalnya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira, dalam surah Al-Baqarah, berapa banyak ya kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Jadi bukan nanya berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar, bukan. Ini bukan pertanyaan. Jadi layah tajul al jawab. Antum enggak usah jawab. Bala wa ana dzalika min syahidin. Enggak usah dijawab. Allah enggak nanya antum. Ya. Memberikan logika. Iya, iya. Jadi hanya untuk kelompok besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk nanya gitu loh. Ya sama ketika Rasulullah tadi ucapkan, ya kam min shaim, ya kam min shaimin, ya kam min qaimin, berapa banyak orang yang sholat malam, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali as-sahar, kecuali begadang capek saja, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Ini namanya kam istifhamiyah. Nah. Khabariyah. Jadi kam itu terbagi dua, ya. Kam terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Istifhamiyah. Ya, bisa kebaca enggak ini? Bisa kebaca ya? Ini enggak jelas ya. Istifhamiyah. Kemudian yang kedua apa? Khabariyah. Khabar sudah jadi bahasa Indonesia kan? Kam khabariyah namanya. Khabariyah. Ya. Jadi ada dua kam itu ya. Kam istifhamiyah, kam khabariyah. Yang ini untuk bertanya, ya. Untuk bertanya. Kemudian yang ini untuk apa? Memberikan kabar. Untuk apa namanya? Informasi aja. Kabar. Nah, contohnya itu tadi. Kam istifhamiyah, kam ghurfatan, kam baitan, kam masjidan, kam taliban, kam kitaban, kam kolaman. Ya. Itu namanya kam istifhamiyah. Nah yang khabarin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash, ya. Demikian seterusnya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, Naam, fadal ikra. Naam, hamsu hurafin. Ya. Huraf. Huraf. Jama' dari ghurfatun. Ya, ghurfatun, ghurafani, ghurafun. Ya. Huraf. Nah, perhatikan di sini khamsu hurafin. Kenapa di sini bukan khamsatu? Kenapa di sini khamsu? Ada yang tahu enggak? Ini kan muzakkar kan? Ya, ini muzakkar. Kenapa bukan khamsatu hurafin? Kenapa khamsu hurafin? Nah, karena rumusnya kalau ma'dudnya, ini namanya ma'dudnya. Ya, ma'dudnya yang dibilang. Tamyiznya, kalau ma'dudnya adalah mu'annas, maka adatnya, bilangannya adalah mudhakkar. Demikian pula sebaliknya. Kalau tamyiznya, ma'dudnya adalah mudhakkar, maka adatnya, bilangannya adalah apa? Mu'annas. Dibolak-balik aja, gak boleh disamakan. Ya. Khamsu ughuraf. Qalamun, qalamun mu'annas atau mudzakkar? Ya, jamaknya apa qalamun? Aqlamun. Berarti kita pakai hamsatu atau hamsu? Ayo, karena ghurfatun mu'annas, maka karena ghurfa adalah mu'annas, maka adatnya bilangannya harus mudzakkar. Nah, ini qalamun. Qalamun ini adalah mudzakkar. Jamaknya aqlamun. Jadi bukan kita enggak lihat jamaknya tapi lihat mufradnya. Qalamun mudzakkar. Ya, jamaknya aqlamun. Maka kita pakai adatnya, bilangannya kita pakai mu'annas. Berarti khamsatu aqlamin. Ya, itu ingat baik-baik. Enggak mungkin ketemu itu. Ya, enggak mungkin antum apa namanya karena ini mudzakkar, udah karena ini mudzakkar, ma'dudnya dia dibilang mudzakkar, bendanya mudzakkar, maka bilangannya kita pakai mudzakkar juga, enggak boleh salah. Ya, enggak boleh main perasaan, ya. Tapi kita main kaidah. Ya, main rumus gitu kan, seperti itu. 6. Baik, jadi 5 kamar, ya. Baik, lanjut. Baik, sebelumnya ya. Rumus selanjutnya ma'dudnya ini dia tiga sampai 10 mak majrur, ya, alamat jarinya dengan apa? Dengan kasrah. Kenapa dia majrur di sini? Karena dia mudhofun ilaih, mudhof dari yang ini. Nah, kalau yang ini bisa hamsu huraf, ya, di sini. Akan tetapi kalau misalnya dia berubah jadi apa maf'ulun bihi misalnya, maka dia nasab masuk. Contoh ishtaraitu atau dakhaltu. Kenapa hamzah? Karena dia jadi mudha'afun. Dia jadi maf'ulun bihi. Objek dakhaltu hamzah. Saya mau masukin 5. Ya. Atau jangan ini deh, jangan dakhal tuh, tapi istara itu. Ini bisa berubah. Kalau yang ini enggak berubah. Ini boleh berubah, tapi ini enggak boleh berubah. Ya, karena apa? Ini mudhofun ilai. Ya, ini enggak pengaruh dari apa namanya? Ini enggak pengaruh ini maf'ulun bihi atau ini majrur, ini mansub atau majrur enggak pengaruh. Ini marfu enggak pengaruh. Yang jelas dia mengikut ke sini aja. Karena contoh misalnya majrur, ya, atau bihamsi atau bihamsu. Naam, ah, lah, marartu bi khamsi gurafin. Berubah kan? Yang tadinya khamsu jadi ishtaraitu khamsa gurafin. Khamsi gurafin. Saya melewati 5 kamar. Dengan adanya ba. Intinya ini bisa dijar, ya. Ini bisa berubah jadi majrur, bisa berubah jadi mansukh. Asalnya marfu. Ini bisa berubah. Akan tetapi yang ini tidak bisa berubah, tetap seperti ini. Khamsu gurafin. Ishtaraitu khamsa gurafin. Marartu bi khamsi gurafin. Tetap. Jadi ini enggak berubah, yang berubah yang ini sesuai dengan yang. Kenapa? Iya, jadi dari 3 sampai 10. Karena 1 dan 2 itu lain. 3 sampai 10 rumus ini, 3 sampai 10. 11 dan seterusnya itu nanti lain lagi. Yang jelas itu dulu yang kita pahami, ya. Baik. Nah, lanjut. Fi fi ayyi daurin atau pakai harf fi ya. Nah, fi ayyi daurin asyaqqatu. Nah, apa artinya fi ayyi daurin? Nah, di lantai mana atau di lantai berapa? Fi ayyi daurin. Ya, ayun itu mana ya? Kalau dalam bahasa Inggris biasanya bisa kayak which gitu ya. Ya, which itu bisa ayun gitu. Ya. Apa namanya kalau dalam bahasa Arab itu ayun. Jadi fi ayyi daurin asyaqqatu. Jadi di lantai berapa apartemen tersebut. Nah, baik, lanjut. Taib asyaqqatu fid dauril khamis. Ya, ad-daur itu lantai, al-khamis yang kelima. Jadi lantai yang kelima. Lantai lima. Nah, taib, lanjut. Taib uridu musyahadata. Ini enggak ada remnya ya. Taib uridu musyahadata. Ini asalnya, ada yang tahu asalnya enggak? Ini apa namanya ini? Ini apa namanya? Musyahadata. Wazannya apa? Wazannya syahada. Nah, syahada yushahidu, yushahidu musyahadatan. Oke, berarti ini apa? Hah? Nah, ini isim masdar. Ya, ini isim masdar dari akar katanya syahada yushahidu musyahadatan. Syahada telah menyaksikan, telah melihat. Yushahidu sedang menyaksikan atau sedang melihat. Musyahadatan persaksian, menyaksikan. Ini dia berubah jadi isim, ya. Dalam surah Al-Munafiqun kan, ini yang dipakai kan. Idza ja'aka al-munafiquna qalu, bukan ini, bukan ini, afwan. Tapi syahada, ya. Syahida yashhadu. Ya. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu. Tapi wazannya dari syahida yashhadu, ya, nanti berubah jadi ini, ya. Ada tambahan satu huruf. Taib syahada yushahidu musyahadatan. Ini isim masdar, akar katanya syahada yushahidu musyahadatan. Taib ini asalnya uridu. Ada yang tahu enggak? Uridu. Ayo. Ada yang tahu enggak uridu musyahadata asalnya dari mana? Uridu an. Ayo. Uridu an usyahida. Ini asalnya begini. Ya, asalnya seperti ini. Uridu an usyahida. Ya, jadilah uridu musyahadata. Ya. Bisa dipahami? Jadi asalnya fi'il. Ya, asalnya uridu an usyahida. Jadi apa? Uridu musyahadata. Ya. Dan uslub-uslub seperti ini yang tadinya asalnya fi'il, ya, kemudian diroba jadi isim masdar, itu banyak dalam Al-Quran. Contohnya misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, wa bil walidaini ihsana. Ihsana isim masdar dari kata apa? Ahsana. Yuhsinu ihsanan. Jadi maksudnya di situ, asalnya di situ, ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ahsinu ihsanan. Ya. Jadi hendaklah berbuat baik dengan sebenar-benar berbuat baik. Jadi bukan hanya berbuat baik saja dengan adanya wa bil walidaini ihsana. Itu maknanya di situ bukan sekedar berbuat baik saja, bukan sekedar berbakti, tapi betul-betul berbakti dengan sebaik-baiknya. Perintahnya seperti itu. Ya, dengan mempergunakan apa artinya akhirnya masdar. Nah, ini kalau kita bilang uridu musyahadata, ini asalnya uridu an usyahida. Saya mau menyaksikan gitu loh. Ya, jadi jadilah pakai isim masdar. Naam. Baik, baca dulu lanjut. Uridu musyahadata syaqqati. Ya. Naam. Ya, ini musyahadata, kenapa di sini tidak bertanwin padahal dia tidak ada alif lamnya? Karena dia mudhaf. Uridu musyahadata asyakati. Ini mudhafun nilai, ya. Asyakati. Ya. Tapi kalau misalnya ini enggak ada, uridu musyahadatan. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, tafaddal udkhul. Tafaddal itu dipersilahkan, ya. Tafaddal udkhul. Kalau tafaddal itu bahasa Inggris mungkin please, ya. Nah. Nah, udkhul masuk. Hadza babu syaqqa. Ini pintu apartemen. Nah. Nah, hadhihi syaqqatun jamilatun. Masyaallah, ini apartemen yang bagus. Nah, lanjut. Nah. Khalas. Baik, ya. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan enggak? Berkenaan dengan masalah ini aja dulu, ya. Jangan kemana-mana dulu. Nah. Iya, musyahadatan itu isim masdar dari kata kerja syahada. Syahada yushahidu musyahidatan. Musyahadatan, afwan. An itu menunjukkan akan. An nanti akan kita pelajari tersendiri dalam ilmu nahwu. An itu nanti ketika masuk pada fi'il mudhari, maka dia menjadikan fi'il mudhari tersebut jadi mansub. Ya, jadi apa? Mansub. Contohnya yushahidu, masuk an jadi an yushahida. Ya, yushahidu, jadi masuk an jadi an yushahida. Artinya apa? An itu akan menyaksikan gitu. Ya, uridu an usyahida. Ya, asalnya fi'il mudhari itu asalnya usyahidu, tapi kalau masuk an maka jadilah dia mansub. Ya, jadi uridu an usyahida. Ya, tadinya usyahidu jadi an usyahida. Adkhulu, an adkhula. Ya, akhruju, an akhruja. Nah. Nah. Min fadlik, itu artinya Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jika Anda berkenan, atau dalam sinonimnya bisa juga kita pakai lau samahta min fadlika, atau bisa juga kita pakai lau samahta jika Anda berkenan, gitu kan, seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin biasanya saya mau lihat apa, please, gitu. Biasanya seperti itu. Jadi, tapi kalau dalam bahasa kita itu jika Anda berkenan, gitu. Dari kata fadlun itu kan keutamaan, ya. Walaula fadlullahi alaika, walaula fadlullah, sekiranya bukan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaula fadlullahi alaikum lakuntum minal khasirin, maka kalian menjadi orang-orang yang merugi. Jadi fadl itu keutamaan. Jadi kita mau melihat minta dia untuk melihat-lihat apartemen, dan kita meminta keutamaannya dia untuk memberikan izin untuk melihat-lihat, gitu loh, seperti itu. Ya, jadi kalau kita mungkin singkatnya jika Anda berkenan, gitu ya, seperti itu. Nah, min fadlik. Misalnya kita mau pinjam pulpen misalnya ke teman, ya. Pinjam pulpen. Terus di belakangnya kita bilang min fadlik, gitu. Ya, seperti itu. Nah. Jadi kita meminjam karena keutamaannya teman kita tersebut. Nah. Wa min syafa'an min fadlik. Nah. Ada berapa? Ya, ada berapa kamar? Ada berapa ruangan ya di dalam apartemen? Nah. Nah, sahih. Nah. Nah, saya mau menyaksikan, ya, melihat gitu, mau apa, meriksa gitu ya, meriksa apartemen. Nah. Nah, mumtaz, masya Allah, barakallahu fikum. Jadi paling enggak kalau sudah tahu begini kan, cerpen-cerpen itu sudah bisa terjemahkan kan, ya, dari kecil-kecil dulu kayak gini. Ya, ya, kita mau, kalau mau terjemahkan dalam bahasa Arab nantinya kayak kitab-kitab gitu kan, ya mulai dari sini gitu. Lah kita mau langsung menerjemahkan kitab Syarh Aqidah Tahawiyah. Lah ini aja enggak bisa, gimana ceritanya kan? Jadi kita mulai dari yang sederhana dulu, pelan-pelan, naik kelas. Ya bitadarruj, ya. Tadarruj itu berproses, ya. Selangkah demi selangkah. Kita mulai dari sini dulu gitu kan. Nanti yang ringan, sedang, kemudian insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman, bisa memahami yang berat-berat. Nah, baik, lanjut. Nah, silakan. Nah, silakan, Pak. Nah, baca, terjemahkan. Nah, enggak apa-apa. Biar semua bisa, insya Allah. Nah. Uridu syakatan. Saya menghendaki. Saya ingin. Nah. Syakatan. Sebuah apartemen. Nah. Ya, kami mempunyai apartemen yang jamilah, yang bagus. Nah. Ada berapa kamar di ruangan Nah. Nah, dalam apartemen tersebut ada 5 kamar atau 5 ruangan. Nah. Fi ayyi dawrin asyaqqatu? Jadi asalnya di situ asyaqqatu fi ayyi dawrin gitu. Ya, jadi apartemen itu di lantai berapa gitu. Jadi asyaqqa di situ khabar, ya. Di situ dia mubtada ya. Nah, silakan. Di lantai berapa? Apartemen dan berapa apartemen tersebut? Nah. Asyaqqa itu itu Nah. Saya ingin musyahadah. Saya ingin melihat atau menyaksikan gitu ya. Nah. Apa tuh? Silakan. Sudah perlu masuklah. Pintu apartemen ini. Ini pintu apartemennya. Silakan masuk di pintu apartemen ini apartemennya. Nah. Hadihi syak, enggak pakai alif lam ya. Hadihi syaqqatun jamilatun. Nah. Ini apartemen yang bagus. Nah, baik, syukran, barakallahu fiik. Lanjut. Uridu syaqqa. La, uridu. Uridu syaqqa. Naam. Naam. Kami mempunyai enam yang bagus. Kam la enam. Kam gurfatan, ada berapa ruangan? Di, nah, di apartemen tersebut. Nah, lanjut. Fi syaqqati. Fi syaqqati asyaqqati khamsun. La, khamsu ghurafin. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Nah. Nah. Fi ayyi dawrin asyaqqatu? Fi ayyi dawrin asyaqqatu? Naam. Naam. Asyaqqatu fi dawrin khams. Fi? Fi dawrin, fi dawrin al-khams. Fi dawril khamis. Ya. Yeah. Apartemen itu ada di lantai 5. Nah. Uridu musyarakata asyaqqati. Uridu, saya ingin melihat. Nah. Nah, baik. barakallahu fiik. Nanti antum diperlancar lagi di rumah ya, kalau lagi senggan gitu, dibaca, diulang, diulang, diulang. Sambil diterjemahkan, karena menterjemahkan itu bukan hanya iya mungkin antum paham gitu, tapi kita juga berusaha apa? Mengungkap ya. Kalau enggak dilatih mustahil. Oh iya, saya ingin melihat apartemen, tapi kalau disuruh ungkapkan agak terbatas, susah gitu. Aduh, gimana yang ungkapinnya ya? Tapi saya paham gitu. Ya, jadi memahami, kemudian kita juga berusaha mengungkapkan. Karena kan nanti boleh jadi, nanti kan kita mau ngajar ya, paling enggak mungkin anak kita, adik kita, istri kita, ya kan. Jadi kita harus bisa mengungkapkan. Jadi antum latihan, baca kemudian diungkapkan, dibaca, kemudian diterjemahkan dan diungkapkan. Jadi jangan hanya diresapi saja. Ya gitu. Nah, baik, lanjut. Nah, nam kam ghurfatan, ada berapa Naam. Uridu musyahadata syaqqatina. Bukan bolehkah? Ya, saya mau melihat apartemen tersebut. Naam. Babus. Naam. Nah, barakallahu fiik. Ba'dahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Nah. Mama ada uridu? Uridu. Naam, I want. Apa I want? Lebih tepatnya di sini Guraf. Bukan boleh kah di situ ya? Uridu, saya mau melihat. Nah. Assalamualaikum. Uridu. saya ingin berbuat permohonan jika Anda berkenan. Nah, dari nada kotor jaminan kami memiliki sekarang kurban bishop of ada berapa ruangan di apartemen tersebut bishop kodi konsumurut di dalam apartemen tersebut ada 5 ruangan. Nah, di ayi daun asam kodi di lantai berapa apartemen tersebut asam kodi di daun komis di apartemen tersebut di lantai kelima. Nah, ini kemudian ada saya ingin melihat apartemen tersebut. Nah, baik, barakallahu fiik. Akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh minta pertanyaan tadi? Saya meminta apartemen kalau Anda berkenan. Nah. Bagaimana apartemen yang hilang? Kami memiliki apartemen yang hilang. Nah. Kampus akan bisa kami ada beberapa ruangan di apartemen. Taib, jamil tidak selamanya identik dengan indah-indah gitu ya. Maksudnya jangan selalu diterjemahkan jamil itu harus indah gitu. Jadi sesuaikan aja, mungkin kalau pemandangan mungkin indah gitu ya. Tapi kalau apa bagus bisa gitu. Nah, nah, fadal. Kamu beri pertanyaan di bintang ada berapa ruangan di apartemen tersebut? Bisa kami konsumurut di apartemen tersebut ada 5 ruangan. Di hari di tahun angkat itu ada di lantai berapa apartemen tersebut? Angkat itu di tahun kaum apartemen tersebut ada di lantai 5. Itu mudah ada angkat itu. Saya ingin melihat apartemen tersebut. Apakah putus ada barang bicak poli? Silakan masuklah. Ini pintu dari apa? Ini pintu apartemen. Dan ini tampokan kami lalu. Ini apartemen yang bagus. Naam. Taib, barakallahu fikum jami'a. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu sebut dari penyampaian saya tadi. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.